wa anidhamin ila tafarru. Karena mereka pelaku-pelakunya keluar dari keteraturan kepada kekacauan. Tafarru, pertikaian dan perpecahan. Wa an anasin atau wa an unsin ila wahsyah. Dan keluar dari ketenangan kepada wahsyah, sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan. Wa an i'tilaf ila ikhtilaf. Dari i'tilaf, itu yang akur, rukun, damai, itu i'tilaf. Berpindah kepada ikhtilaf, perselisihan. Wa an mahabbatin ila bughd, dan keluar dari kecintaan kepada kebencian. Wa an nasihatin wa muwalah ila ghisyin wa mu'adah. Mereka para sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, pengikut madhab-madhab bid'ah, pengikut aliran-aliran menyimpang, mereka berpindah dari nasihat dan wala, loyalitas, kesetiaan, berpindah kepada ghisyin wa mu'adah, berpindah pada pengkhianatan dan permusuhan. Wa'asamana wa iyyakum minal intima ila kulli ismin khalafal islam was sunnah. Semoga Allah lindungi kita dan kalian dari keterikatan pada semua nama-nama yang khalafal islam, yang menyelisihi al-Islam was-sunnah. Wa qala al-Imam al-Hafidh qawamu sunnah. Setelah dijelaskan oleh Ibn Battah rahimahullahu taala bahayanya kebid'ahan dan hawa nafsu yang merusak, yang tadinya di dalam kebersamaan menjadi perpecahan, yang tadinya di dalam keteraturan menjadi berantakan, yang tadinya di dalam ketenteraman menjadi di dalam perkara yang menakutkan, yang tadinya akur damai menjadi perselisihan, yang tadinya saling cinta menjadi saling benci, yang tadinya saling memberikan yang terbaik kepada saudaranya berubah menjadi saling mengkhianati karena hawa, melampiaskan hawa nafsu, mengikuti pemahaman pribadinya sendiri, mengikuti keinginan hawa yang ada pada dirinya. Pokoknya saya puas, saya tidak peduli dengan siapapun. Ini sahibu hawa. Wa qala al-Imam al-Hafidh. Yang berikutnya ucapan Imam al-Hafidh qawamus sunnah Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Qala faqad amaraka Allahu bi an takuna tabi'an sami'an muti'a. Kata Abu Qasim al-Asbahani, Allah telah memerintahkan kepadamu untuk menjadi tabi'an sami'an muti'a. Kita diperintah oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang mendengar, taat, ngikut. Tabi'an ngikut. Sami'an mendengar. Muti'an taat. Ngikut, dengar, taat. Ngikut, dengar, taat. Ngikut, dengar, taat. Itu agama. Bukan berpikir sendiri. Bukan ngelamun sendiri. Bukan mencari sendiri. Bukan merekayasa sendiri. Tidak. Mengikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Tabi'an, ngikut. Sami'an muti'a, mendengar dan taat. Walau tawassa'ala al-ummati iltimas at-tauhid wa ibtigha'il imani bi ra'yihi wa qiyasihi wa hawahu idan la dallu. Kalau dibiarkan manusia umat ini bebas untuk mencari tauhid, bebas untuk mencari iman yang dia mau, bira'yihi dengan pendapatnya sendiri, wa hawahu dengan hawa nafsunya sendiri, idan lawdhalu, sungguh mereka pasti sesat. Pasti sesat. Mencari tauhid sendiri, mencari iman sendiri, biqiyasihi wa ra'yih, dengan kias-kiasan akalnya sendiri, dengan pendapat pribadinya sendiri, wa hawahu, dengan hawa nafsunya sendiri, idzan la dhallu, niscaya mereka akan sesat. Ikhwani fi din, a'azakumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kata ucapan Abdul Qasim Al-Asbahani, alam tasma ila qawlillahi ta'ala, tidakkah kau dengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihinna. Kalau saja kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, kalau saja kebenaran itu mengikuti kemauan mereka sendiri, kalau saja kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia sendiri, la fasadatis samawati wal ardu, akan hancur langit dan bumi. La fasadatis samawati, akan hancur langit-langit. Wal ardu, dan bumi. Wa man fihinna. Akan hancur langit, akan hancur bumi, dan akan hancur semua yang ada di dalamnya. Agama tidak dibangun di atas emosi. Agama tidak dibangun di atas perasaan. Agama tidak dibangun di atas hawa. Agama tidak dibangun di atas kias-kias akal. Faham marfusyaralak, pahamilah apa ditafsirkan dari ayat ini. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau kebenaran ini ngikut kemauan mereka, hancur langit dan bumi. Ikhwanuddin a'azzakumullah, sudah pernah kita sampaikan 3 tahun yang lalu, mudah-mudahan masih ingat. Kalau 10 kepala, 10 pendapat. Bagaimana kalau 1000 orang, 1000 keinginan, maunya agama itu begini dong. Jangan, agama itu sebaiknya begini. Oh, tidak bisa, harusnya yang namanya ibadah itu begini. Bagaimana kalau 1 juta orang? Bagaimana kalau sekian juta, sekian miliar manusia masing-masing mengusulkan agama harusnya begini, agama harusnya begitu. Hancur agama ini, hancur. Kuntabi'an, sami'an, muti'a. Ikut sajalah, dengar taat. Tidak ada yang baru dalam agama ini. Waqad takallama Syaṭibī rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-ittisām 'anil ahwā'i fi bābi dhammi al-bid'ah wa sū'i munqalab aṣḥābihā. Faqāla wal-khāmis dan seterusnya. Berkata Imam Syaṭibī rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya al-ittisām tentang hawa nafsu babnya bab dhammul bid'ah, jeleknya kebid'ahan, wa su'u munqalabi ashabiha, dan jeleknya akibat akhir dari pelaku-pelakunya. Kemudian beliau berkata yang kelima, yakni ikutan terhadap kebid'ahan, ikutan terhadap hawa nafsu. Karena al-aql idza lam yakun muttabi'an lis-syara' lam yabqa lahu illa al-hawa wasy-syahwa. Karena sungguhnya akal jika tidak mengikuti syariat maka tidak tersisa baginya kecuali hawa nafsu dan syahwat. Cuma dua pilihannya, syariat atau syahwat. Syariat atau hawa. Kalau gak ngikut syariat, kalau gak ngikut apa yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti mengekor hawa nafsu. Barakallahu fikum. Tafadhal. Kalau mau dikumandangkan adzan, kita akan lanjutkan setelah salat asar. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.